Maka orang yang marah sama Allah, dia masih bisa takut, lembut, orang. Kenapa? Kenapa? Karena marahnya, karena Allah. Berbeda dengan marah karena orang salah. Maka tulis bagi dia takut. Bahkan sopan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang enak-enak. Karena marahnya kalah terjadi, bukan karena marah bisa terbalas, bisa terbunuh. Jadi, 645. Wahai Rasul, Rasulullah. Lihat alat ditolik merobek rumahan di berkata untuk menghenti mahal kubillah di dalam rumahan yang sedang karena aku berjalan bersama Rasulullah wa'alaihi bursun nasrahim wa'alaihi Rasulullah memakai duda juga pakaian macam pakaian satu pakaian dari anak utama natural jalan natural yang kita tahu jalan mayoritas utama yang mana waktu itu mayoritas satu juta dia pada itu besar ketika beliau akan menutup muhasib jalan. Wahai Muhammad, orang-orang yang akan mengobatannya adalah orang-orang Al-Qibat, Nato'ah. Berarti nanti memakai pakaian ini, Nato'ah. Ya, boleh. Berarti di dua sumberi barang-barang yang ini yang tadi melakukan. Berarti urusan dunia, bukan urusan ibadah. Maka saya menghubungkan antara menghubungi dengan yang ini, saya menghubungkan antara menghubungi dengan petani, boleh. Ya. Jangan bilang bahwa yang berhubung, yang jual, yang beli, yang jual, untuk yang beli, untuk terbang, ini. Ya. Kapan beliau agama Allah beliau yang untuk yang buang, yang beliau utama memang kan, ya. Kali itu hasil Buddha yang dipakai oleh Nabi itu kata hasil. Saya boleh dengan hasilnya pinggir sama tadi pinggirnya hasilnya Bunda dan Pran ini kata Pran pinggirnya jadi pinggirnya itu yang dipakai dengan itu kata ya, musimnya itu kata pinggirnya wakad roba mengomong waktu itu beliau sedang oleh orang Audi arah dan arah untuk takut berjabatahu di dalam jantan sedikit orang Arab ini menemani budak jantan sedikit menemukan orang di tarik berdiri. Orang kebetulan, orang dulu tidak punya sehingga kebakaran satu kata satu tidak punya kapal tang dan orang-orang Arab tadi kedatangan mereka kadang-kadang ditunggu oleh para pahlawan jadi karena mereka tidak tahu-tahu nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu mereka berapa banyak kebanyakan nanya kepada ya, apa-apa atau wakili kalau ada orang-orang yang berminat dan mereka punya kelebihan apa? Bahasa. Bahasa. Bahasa yang betul anaknya tidak terpandu dengan bahasa lain. Jadi, maka bahasanya mudah. فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَبْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْحَةُ مُلِئَتْ صَفْحَةِ عَبْدِ حَنْتَى juga dengan seluruh ya, antara sudah berikut apakah ini ya, lebih cepatnya kita katakan sudah yang besar leher aku lihat undang atau leher وَقَدْ حَفَّرَتْ بِهَا عَادِيَةُ الرِّجَالِ حَقُّ بِهَا pada otak pada leher atau pundak lagi min syiddati jaddati karena orang-orang Bani tadi menarik dengan sangat keras kepada otak. Dari tangan yang sangat keras itu ada di bawah. Ya, merah. Sebentar, anak bagi itu mengatakan, ya Tuhan. Pada waktu, ya Tuhan. Ya, anak seperti. Muri imbarillah bilang ini. Berikan kepadaku dari harta dan sama Allah yang ada di sini. Ya, harta Allah itu mendapatkan harta Allah dari kurima, dari zakat, dari ini, harta. Rasulullah dari pemimpin kompil ini menarik zakat, mengumpulkan kurima, dan beliau yang berhak mengumpulkan. Itulah beberapa kesimpulan dan akhirnya akan berdiri, saya tahu ini murni berdiri saja di sini. Jadi kata Allah yang ada di sini yang menghambat, berita itu. Pada saat ini, lalu Nabi menoleh ke arah bagi tersebut, Allah kita. Nabi apa? Ya, tidak marah, tidak tersinggung, tapi tetap saya memang seperti Nabi tetap Dukma Allah Rabu Yashari dan Nabi menyuruh peraturan untuk memberikan karena kepada Nabi lalu dia ada di bawah pada Imam Al-Nawawi terbab Al-Hafu Al-Hafu Al-Hafu memahamkan dari depan dari pahaman dari Islam ya, memahamkan dari Islam dan Muhammad dengan kita dan Islam dan ketawa dari kawalan dari Islam yaitu dengan kami manusia menolong manusia banyak sekali peraturan dan peraturan diawali oleh kedermawanan dan ditolong mereka pulang ke kampungnya mereka cinta dengan menolong di para yang terhambat kita kalau dia punya kita minta lalu ini satu yang benar dan memilih dan pada proses itu apa? Ya, sama dengan sebelumnya, ya, jadi pagi, dua ya, Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Mungkin untuk seluruh amal untuk berpikir di Tuhan. Keterapan orang-orang Arab Badui di dalam Muhammad Al-Qur'an Al-Qur'an Arab Badui dan Al-Qur'an Badui tidak hanya maaf

saya dihukum bibi saya dan pula tidak cukup perang, maka saya balas perang. Ini dari Allah, bukan dari

tidak perlu perang, bukan berarti. Ya, dan beliau katakan ada orang lagi di antara nabi yang ada, tapi dia juga tidak tahu. Ini pun boleh kita contoh ketika kita takut niat pada diri kita, kita akan menciptakan kurang-kurang kita yang luar biasa, tetapi kita takut, kita tahu dalam niat, tapi kita tidak ada pulang. Boleh. Ya. Kalau kita tidak takut niat, kita pun tidak takut, pun tanya. Boleh. Para menciptakan kebiasaan di sendiri, tidak mempelang-pelang. Boleh. Asal dia yakin, dia salah dari dia. Walaupun itu sendiri. Tetapi, boleh. Rumah pernah mengatakannya, Allah pernah mengatakannya, Umar pernah mengatakannya, banyak sahabat yang mengatakannya. Ya, Allah pernah mengatakannya. Tidak ada satu pun ayat yang turun, Allah yang aku tahu, itu ayat 25. Karena peristiwa apa, dan kepada siapa yang ini turun. Apa? Lima perbedaan ini diberikan dari ibu ini. Tidak ada satu pun sahabat yang membantah ya, ada pun jika takut dia kita boleh mengikuti seperti apa yang dikisahkan oleh Nabi. Untuk apa pun dari sisi makhluk kita mempunyai dan kutub. Tidak seperti jalan beliau mengulang lagi bahwa dia lagi yang sudah berhubung. Ya, hari ini kan sudah ada bapak-bapak yang dipaksakan, bapak-bapak itu bapak-bapak yang pelan-pelannya, kalau dia lakukan kaki, tetapi kerjanya ketika dia tidak berusia, dia hanya mengatakan nanti sudah dibalas, tapi di sisi dia mengalami, ya. Mungkin dilupa, tetapi dilupa sebenarnya bahwa versi sudah ada di ayat 4, yaitu dalam ayat 36. Tapi ini beliau ulang lagi dengan kawasnya. Dan kawasnya adalah begini, yaitu tentang mungkin, tentang mungkin tentang lupa. Jadi ulang lagi. Kita punya penjelasan dari poin yang berikut ini. Bayar ada ambiyah asyidunah di barat Wabdina. Keterangan bahwa orang Nabi adalah manusia-manusia yang balasnya, usianya sangat berat, paling berat. Tidak ada manusia yang diuji seberapa Nabi yang berhubung. Tapi ingat, ukuran berarti ini ukuran top dan ukuran kita. Maka tidak boleh berlaku kita selama berarti berdoa berharap kemarin ada dan manusia tapi ini ya berasal sama pasti top yang berang ya pasti buat kalau dia sama kan berasal dari itu. Jadi waktu itu lebih berat ujiannya daripada mereka. Lalu, wajib kita yakini bahwa ujian untuk para nabi dan rasul adalah yang paling berat. Tidak ada manusia biasa yang diuji seberat para nabi dan rasul. Walaupun ujian tidak saya ada, artinya kita dimaklumi. Nah, jika kita nanti mereka diuji seperti yang disebut, itu apa? Masih kalau diuji seperti yang mereka, mungkin kepada orang tua biasa menguasai mesin, siapa pun tak kuat, tidak ada kuat, kalau tidak. Dan dia tidak kuat, tapi kalau mereka miskin itu dia saya, kemudian kita itu dia saya, kemudian gagal kemudian sukses. Ujian apa yang tujuan di depan kita? Semua ujian, semua ujian, semua ujian, semua ujian. pada barang yang orang itu disimpinan itu dibukanya tidak mungkin dikumpah secara pemerintahan waktu itu tidak bilang lebih dikumpahnya baik waktu masuk menjaga di umur tadi begitu berapa lalu dikumpah juga malah minggu-minggu, malah seminggu nah ini semua jadi kita tanda barang yang orang itu disimpinan sabar terus di perayaan yang terakhir ya, dari seperti kita dulu dari dia, dari kita tidak boleh dari Yeah, what about the title?